Sakita Yu Palapa. Ceritane Raja arane kowe keke nyolong sinta Anoman janjut tumandang ngahleng kowe dadi awu. Iki enake apa? Kobong apa bokong? Sing request nih, sing request. Bokong, sini, sini, Mas sini. Pur, Mas Pur. Ya, dari Juragan Ikan dari Jakarta. Juragan Ikan. Ya, bokong gede. Bokongnya sapa? Bokongku. Bokongku dewe. Juragan Ikan.